السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار حاضرين para jamaah kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan sore yang berbahagia dan mulia ini kembali kita akan melanjutkan kajian kita dari kitab Tauhid min Sahih al-Imam al-Bukhari rahmatullahi alaih, dan sekarang masih kita berbicara tentang Arsyur Rahman, singgasana Allah subhanahu wa ta'ala, yang merupakan makhluk terbesar dan di atasnya lah Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Yaqulu al-imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Al-imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala berkata, qala haddathana Ali ibn Abdillah, telah menceritakan kepada kami Ali ibn Abdillah. Qala haddathana Abdul Razzaq, telah menceritakan kepada kami Abdul Razzaq ibn Hammam As-Sun'ani Al-Yamani, itu gurunya Al-Imam Ahmad. Qala akhbarana Ma'mar, telah memberitakan kepada kami Ma'mar ibn Rashid Al-Azdi Al-Yamani, an Hammam ibn Munabbih Al-Yamani. Qala haddathana Abu Hurairah, telah menceritakan kepada kami sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu arda, anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, dari nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna yaminallah mal'a, sesungguhnya tangan kanan Allah Azza wa Jalla penuh. La yaghidhuha nafaqah, ay la yanqusuha nafaqah. Maka apa yang ada di tangan Allah berupa perbendaharaan dunia ini tidak berkurang sekalipun dia memberikan hambanya apa saja. Di sini menunjukkan Allah Al-Ghani, Dia maha kaya. Maka apa yang harus kita takuti? Tidak ada yang harus kita takuti. Toh juga rezeki orang enggak numpuk ke kita, rezeki kita tidak bakaran diambil oleh orang. Sahha'ul lail wan nahar, sahha'ul layli wan nahar, Allah Azza wa Jalla maha pemurah siang dan malam. Dia maha pemurah siang malam, Allah Azza wa Jalla maha pemurah. Ara'aitum, mana buktinya apa yang ada di tangan kanan Allah itu penuh, tidak berkurang meskipun dia memberikan hambanya rizki siang dan malam. Ma anfaqa mundu khalqas samawati wal ard. Lihat, apa yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada makhluk ini, bukan saja manusia, sejak diciptakannya langit dan bumi. Ada yang kurang di sisi Allah? Buktinya sekarang ini orang semakin hari semakin kaya saja. Ya. Zaman dahulu ya, jarang orang punya mobil. Sekarang apa? Ngutang-ngutang punya mobil. Ya. Orang punya motor, punya pesawat, punya kapal laut dan semisalnya, punya tanah berhektar-hektar, punya emas ya berkilo-kilo. Jadi kalau kita melihat semakin hari manusia ini semakin kaya saja. Ini menunjukkan apa-apa yang ada di sisi Allah itu tidak pernah berkurang sedikit pun. Fa innahu lam yanqus ma fi yaminih, tidak ada yang berkurang di sedikit pun di tangan kanan Allah dari perbendaharaan dunia ini. Meskipun sudah diberikan hambanya. Karena rezeki kita datang dari mana? Allah, dari langit. Ini disebut oleh Allah, wa fis samaa'i rizqukum, rezeki kalian di langit. Fa innahu lam yanqus ma fi yaminih, tidak berkurang sedikit pun apa yang di tangan kanan Allah Azza wa Jalla. Wa 'arsyuhu 'alal ma, dan arasy Allah, singgasana Allah di atas air. Wa biyadihi al-ukhra al-fayd, tangannya yang sebelah, biyadihi al-ukhra, tangannya yang sebelah, al-fayd au al-qab. Allah subhanahu wa ta'ala dengan tangan yang sebelah, yarfa wa yakhfid, dia yang memberi, dia juga yang mengurangi. Dia yang menaikkan dengan tangan sebelah itu, dia juga yang menurunkan. Hadis ini telah lalu hakikatnya penjelasannya dalam bab lima khalaqtu biyadayya. Hai iblis, kenapa engkau tidak sujud terhadap makhluk yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Baik. Hadis yang sebelumnya ada lafaznya apa? Yadullah mal'a. Tangan Allah penuh. Di sini lafaznya apa? Yaminullah. Tangan kanan Allah. Ya. Kemudian sebelumnya mengucapkan atau kata-katanya wa qala araaitum. Di sini kalimatnya qala, tidak pakai waw. Kalimat sebelumnya atau hadis sebelumnya fa innahu lam yanqud aw lam yaghid ma fi yadihi, lam yaghid. Lafaz di sini lam yanqus, sama artinya. Tidak berkurang. Tidak berkurang sedikit pun apa yang ditangankan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau lafaz sebelumnya tidak berkurang di tangannya, lafaz hadis di sini tidak berkurang apa yang di tangan kanan, tangan kanannya. Asy-syahid yang menjadi bukti dalam hadis ini sesuai dengan bab kita, wa arsyuhu 'alal ma. Singgasana Allah Azza wa Jalla di mana posisinya? Di atas air. Artinya apa? Annahu ta'ala, bahwasanya Allah ketika menciptakan langit dan bumi, arasy Allah di atas air. Maka keberadaan arasy dan air itu lebih dahulu daripada keberadaan apa? Langit dan bumi dalam jangka waktu yang sangat panjang, hanya Allah tahu berapa jaraknya. Jadi sekali lagi, keberadaan arasy, keberadaan air ini lebih dahulu daripada keberadaan langit dan bumi dalam jangka waktu yang sangat panjang, dan yang tahu hanya siapa? Hanya Allah tabaraka wa ta'ala. Baik, apa faedah yang bisa diambil dari hadis ini? Hadis yang pertama, faedah yang pertama, hadis ini menetapkan sifatul yad, sifat zat yang tidak terpisah dari Allah, yaitu Allah memiliki tangan. Dan disebut di sini tangan apa? Kanan. Dan ini akan menolak tahrib, penyelewengan yang diselewengkan oleh orang-orang muta'awwilah atau ahlul kalam, ya, tangan diserewengkan menjadi apa? Kekuasaan atau nikmat. Kenapa? Karena disebut yamin. Lafaz sebelumnya yadun, lafaz di sini ya yamin. Namanya yamin, tangan kanan. Kemudian faedah yang kedua dari hadis ini, Allah Subhanahu wa taala di antara sifatnya adalah al-karam, pemurah. Allah Azza wa Jalla maha pemurah. Kemudian faedah berikutnya, hadis ini menetapkan arasy Allah. Ingat, arasy berbeda dari kursi. Kalau kursi tempat kaki Allah Azza wa Jalla yang luasnya apa? Langit dan bumi. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Adapun arasy, dinilah dia singgasana, serir, ranjangnya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bukti bahwasanya berbedanya Allah dengan Khalik. Kalau kursi pada manusia apa itu? Tempat duduk, pantatnya, bokongnya. Tapi kalau Allah Azza wa Jalla itu tempat kakinya, dan ini menunjukkan Allah Subhanahu wa taala laisa kamitslihi syai', tidak ada yang serupa dengan Allah Azza wa Jalla. Kemudian faedah berikutnya, hadis ini juga menetapkan Allah Azza wa Jalla memiliki dua tangan. Sekaligus ini bantahan bagi yang mengingkari Allah punya tangan. Karena apa? Karena lafaznya dua. Disebut satu kanan, lafaznya wa biyadihil ukhra, dan di tangan satunya lagi. Tangannya yang sebelah. Tangannya yang lain. Maka tidak ada maksud lain kecuali tangan hakiki, tetapi tangan laisa kamitslihi, yang tangan tidak serupa dengan tangan makhluknya. Dan sudah sering kita ingatkan, pada makhluk saja ya sama namanya tangan, tetapi bentuknya tidak sama. Ya, kaki. Baik, kaki manusia, ada kaki manusia? Ada. Kuda sama enggak kaki kuda dan kaki manusia? Nggak sama. Sekarang kita katakan, wah kakimu kayak kuda saja. Senang nggak? Nggak senang. Kenapa kita berani mengatakan tak kaki Allah seperti kaki manusia, kaki makhluk? Ini kan sangat fatal. Maka apa? Laisa kamitslihi syai' wa huwas sami'ul basir. Baik, hadis berikutnya. Yaqul al-imam al-Bukhari rahimahullah, hadis berikutnya. Qala haddatsana Ahmad, kami telah diceritakan oleh Ahmad. Qala haddatsana Muhammad bin Abi Bakar al-Muqaddami, kami telah diceritakan oleh Muhammad bin Abi Bakar al-Muqaddami. Qala haddatsana Hammad bin Zaid, telah menceritakan kepada kami Hammad bin Zaid an Thabit, dari Thabit ibn Aslam al-Bunani. Thabit ibn Aslam al-Bunani rahimahullah an Anas, dari sahabat Anas ibn Malik radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, jaa Zaid ibn Harithah, telah datang Zaid ibn Harithah. Zaid ibn Harithah, nah, Nabi angkat dia menjadi anak. Karena apa? Ini hakikatnya Zaid ini merdeka para jemaah. Namun di saat dia bermusafir ke Mekah, di tengah jalan disandra. Begitu disandra, langsung dijadikan budak, dijuallah, mendaratlah kepada Khadijah. Maka Khadijah menghadiahkannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dilihat anak ini cerdas, gagah. Ya. Akhirnya apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam angkat menjadi anaknya, sehingga dikenal Zaid ibn Muhammad. Dikenal di Mekah apa? Zaid ibn Muhammad. Turunlah ayat ud'uhum li'abaihim, panggil mereka dengan bapak mereka. Ayat ini membatalkan anak angkat. Akhirnya disebut Zaid ibn Harithah. Baik. Ja'a Zaid ibn Harithah, telah datang Zaid ibn Harithah ibn Syurahbil al-Kalbi. Ya. disebutkan oleh Ibnu Hajar, dibawakan dari Al-Kalbi dengan sanadnya, ibunya Zaid namanya Sa'da atau Sa'di. Ibunya Zaid ini berziarah bersama Zaid, menziarahi kaumnya. Lantas Bani Al-Yaqin menyerang, tertangkaplah Zaid. Zaid ini masih kecil, artinya masih muda belia. Dibawalah dia ke Mekah dan dijual di Mekah. Padahal dia bukan orang merdeka. Dijual. Dijuallah atau dibelilah oleh Hakim bin Hizam. Hakim bin Hizam membelikan bibinya Khadijah binti Khuwailid. Berapa harganya? 400 dirham. 400 dirham. Ingat, 200 dirham ini gramnya 595. Berarti berapa? 1 kilo lebih ya. Satu kilo lebih sedikit perak harganya. Ketika Rasulullah SAW menikah dengan Khadijah, Khadijah menghadiahkan Zaid kepada Rasulullah SAW. Tiba-tiba datanglah bapaknya Zaid, Harithah, ke Mekah, ya, bersama pamannya namanya Ka'ab, ingin menebus siapa? Zaid. Ini orang bukan orang merdeka, bukan budak ini, bukan hamba. Tapi itu dia, ya, dia berjalan menuju kaumnya dan di tengah jalan begal, ketangkap. Oh, ini dijadikan budak. Dan ini ya salah satu yang akan menjadi musuh Allah Azza wa Jalla hari kiamat. Disebut oleh Nabi alaihi salatu wasalam, "Tsalatsatun," ya, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Tsalatsatun ana khasmuhum yaumal qiyamah," kata Nabi alaihi salatu wasalam. Allah Azza wa Jalla berfirman, ada tiga orang aku yang menjadi musuhnya kelak hari kiamat. Salah satunya, pertama, ya, "Man ba'a hurran fa akala thamanahu," yang menjual orang merdeka menjadi budak lalu dimakan harganya. Yang kedua, "Man istajara ajiran," yang membeli atau yang menyewa pekerja, "walam yufi," ternyata tidak dibayar ongkosnya. Ini orang-orang yang bakalan menjadi musuh Allah hari kiamat. Datang Harithah bersama Ka'ab saudaranya, ingin menebus siapa? Zaid. Keduanya minta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam ya berkata, dan saat itu Nabi belum menjadi Nabi karena umurnya berapa? 25. Di saat menikah dengan Khadijah masih 25 tahun. Begitu datang keduanya minta, "Ud'uhu fayukhayyaru aw fakhayyaru." Panggil Zaid sini. Silahkan pilih Zaid. Engkau mau pulang bersama bapakmu dan pamanmu atau engkau pilih aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi alaihi salatu wasallam kepada bapaknya Zaid, Harithah? "Ya Harithah, wahai Ka'ab. Kalau Zaid memilih kalian, ambil sudah, enggak usah pakai tebus-tebusan." Ya. "Kalau dia memilih aku demi Allah, ya, aku bukan aku yang memilih, tetapi yang memilih siapa? Zaid." Ternyata Zaid memilih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkatalah sang bapak dan paman, "Wai hak ya Zaid, celaka engkau Zaid," katanya. "Ya, engkau milih perbudakan atau kemerdekaan?" Apa kata Zaid? "Sungguh hai bapak, wahai pamanku, aku melihat sesuatu pada orang ini Muhammad ini. Aku melihat sesuatu pada orang ini. Sepertinya bukan aku yang memilih dia, ada yang memilihkan aku." Ya, "Ma ana billadzi akhtaru alaihi ahada." bukan aku yang memilih orang ini. Sepertinya ada yang memilihkan aku. Begitu Rasulullah SAW melihat hal ini, dibawalah Zaid menuju Hijr Ismail. Dibawa dari rumahnya menuju Hijr Ismail yang di Ka'bah para jemaah. Karena ingat, ya, kakeknya Rasul pembesar Quraisy. Kemudian pindah ke pamannya Rasul Abu Talib, pembesar Quraisy. Dia jadi ketua. Nah, yang berani macam-macam di Mekah. Maka saat Abu Talib meninggal, bagaimana sedihnya Rasul? Enggak ada lagi tukang bela selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari manusia. Begitu dipilih Nabi oleh Zaid, Nabi bawa Zaid menuju Hijr Ismail dan berkata, "Ishadu, hai para Quraisy, saksikan Zaid itu anakku. Zaid itu anakku." Di saat itu para hadirin mendengar ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, langsung bapaknya Zaid, Harithah dan pamannya Ka'ab senang hatinya, lega sudah. Berarti bukan dianggap budak. Dianggap menjadi apa? Anak. Sejak itulah dia dipanggil apa? Zaid ibn Muhammad. Lantas setelah itu turun ayat yang membatalkan. Setelah itu, para hadirin, Rasul pun menikahkannya dengan seorang wanita yang cantik. Namanya Zainab bintu Jahsy. Wanita yang sangat cantik. Karena Zaid ini gagah. Ya. Zainab bintu Jahsy. Nah, Zainab bintu Jahsy ini ibnatu ammatihi. Subhanallah di para jemaah. Ibnatu ammatihi. Berarti apa? Misalnya Rasul. Putri bibinya. Iya, misalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Umaymah bintu Abdul Muttalib. Ya, putri dari Umaymah bintu Abdul Muttalib. Tapi kayaknya tidak serasi harmonis hubungan rumah tangga ini, Zaid pun mentalaknya. Begitu mentalak, fazawwajahallahu ta'ala nabiyah. Di sanalah Allah menikahkan Rasul. Nah, Nabi nikah dengan apanya berarti ini? Misalnya, mantan anak angkatnya, yang mana orang Mekah ribut. Kenapa kok Muhammad menikah dengan mantan anak angkatnya? Bukan misalkan ini bukan mahram ini. Dan tentu ini hikmah yang disebut oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Ibnu Umar berkata, sesungguhnya Zaid ibn Harithah maula Rasul sallallahu alaihi wasallam. Budak yang dimerdekakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ma kunna nad'uhu, kami tidak pernah memanggil Zaid itu bin Harithah. Selalu kami panggil apa? Zaid ibn Muhammad. Sampai turun surat Al-Ahzab ayat yang kelima, ud'uhum li'abaihim huwa aqsatu indallah. Panggil dia dengan menyebut bapaknya, karena itu lebih adil di sisi Allah Azza wa Jalla. Zaid ibn Harithah. Tayyib. Dan Zaid ini para hadirin, dia adalah panglima perang waktu perang Mu'tah, dan di sana beliau syahid. Zaid ibn Harithah. Baik, disebutkan di sini. Ja'a Zaid ibn Harithah yashku. Telah datang Zaid ibn Harithah melapor kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang apa? Istrinya Zainab. Rasul dimintai pendapat ingin mentalak Zainab. Zaid ingin mentalak Zainab. Kenapa? Ini kenapa nih? Karena apa? Dianggap Zainab ini menganggap dirinya lebih tinggi kabilahnya. Kenapa dianggap Zaid itu mantan budak? Sementara dia ini Quraisyiyah. Nasab yang tinggi. Ya. Dan Umaymah ini omongan-omongan yang tidak pas katanya. Sebagaimana diriwayatkan oleh Abdul Razzaq dari Ma'mar dari Qatadah, dikatakan datang Zaid bin Harithah dan berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya Zainab itu lisannya terlalu keras terhadapku dan aku ingin mentalak dia." Lalu Nabi SAW mengatakan, "Ittaqillah. Hai Zaid, takwalah kamu kepada Allah. Tahan istrimu, jangan cepat ditalak." Ya, tetapi ini disebutkan riwayat yang terputus sanadnya. Nah, ini hal ini telah dijelaskan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Ahzab ayat 37, kisah dalam hadis ini para jamaah. Itu apa? Falamma qadha Zaidun minha wa tara. Ya, begitu Zaid mentalak istrinya dan habis apa iddahnya, zawajnakaha, kami nikahkan engkau wahai Muhammad, likaila yakuna 'alal mu'minina harajun, supaya tidak ada rasa sungkan bagi orang-orang beriman apabila mereka menikahi, ya, apa itu, mantan anak angkatnya. Baik. Disebutkan di sini, faja'ala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Ittaqillah wa amsik 'alaika zaujak." Hai Zaid, bertakwalah kamu kepada Allah. Tahan istrimu. Jangan dulu. Qala Anas. Lalu Anas radhiyallahu anhu mengatakan, "Lau kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katiman syai'an la katama hadza." Andai kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam boleh menyembunyikan sesuatu dari Allah, niscaya akan disembunyikan hal ini. Apa itu? Kelanjutan ayat yang tadi para jemaah, Suratul Ahzab ayat 37. Apa kelanjutannya? "Wa idz taqulu lilladziina an'ama Allahu 'alaihi wa an'amta 'alaihi amsik 'alaika zawjaka wattaqillah." Ya Zaid, tahan istrimu. Ya, bertakwa kepada Allah, jangan kamu talak. Lanjutan ayatnya, "Wa tukhfi fi nafsika ma Allahu mubdi." Engkau menyembunyikan sesuatu di dadamu. Apa itu? Sebenarnya Nabi memang ingin menikahi perempuan ini. Ya, ingin menikahi perempuan, ingin menikahi misalnya memang. Nah, andai kata ya, ya, andai kata ada yang disembunyikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, disembunyikan ayat ini. Kenapa? Ayat ini mengungkapkan kalau Nabi cinta kepada siapa? Zainab. Ya, Nabi cinta kepada Zainab. Kenapa? Karena ini masalah pribadi, masalah sebagai manusia. Kok cinta kepada siapa? Ah, bukan masalah misan. Ini loh, istri anak angkat. Padahal tadi dikatakan Zaid ibn Muhammad. Kok cinta? Ya, kok cinta kepada istri anak angkat, tetapi tidak disembunyikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau katakan mallahu mubdi, yang Allah tampak ke dia, wa takhshan nasa, dan kamu takut ditahu oleh orang, wallahu haqqu an takhsha, Allah lah yang lebih berhak kamu takuti. Falamma qadha Zaidun minha wa tara zawwajnakaha, ketika ya selesai Zaid dengan istrinya, habis masa iddahnya, kami nikahkan engkau ya Muhammad. Baik. Jadi Anas mengatakan, andai kata Rasul menyembunyikan sesuatu dari wahyu ini, akan disembunyikan apa? Ungkapan rasa cintanya, ya, terhadap istri anak angkatnya. Qala. Ini hikmahnya di para jamaah. Qala. Disebutkan di sini para jamaah, walladzi kana sallallahu alaihi wasallam yukhfihi, yang disembunyikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu apa? Kebencian Zaid kepada siapa? Zainab. Ibnu Hajar mengatakan yang disembunyikan adalah Allah memberitakan bahwasanya si perempuan ini bakalan menikah dengan siapa? Dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini ayat ini. Falamma qadha Zaidun minha wa tara zawwajnakaha. Maka ayat ini adalah ayat yang paling agung para hadirin, ayat Suratul Ahzab ayat 37 ya, menunjukkan kejujuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menceritakan apa yang terjadi pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam ya. Nabi ceritakan padahal Nabi khawatir ini kok bisa Muhammad menikahi mantan anak angkatnya. Sampai hal ini kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Maha tahu ya. Maka Allah Subhanahu wa taala langsung mengingatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wallahu haqqu an takhsha, yang berhak kamu takuti Allah, jangan kamu takut omongan manusia. Yang nikah sudah. Karena apa? Orang-orang jahiliyah tidak membolehkan dan itu aib kalau seorang menikahi ya mantan istri anak angkatnya, aib. Tapi ini datang Nabi Muhammad SAW dengan wahyu, dirubah semuanya. Maka demikian juga sikap kita sekarang. Kalau memang dalil berkata demikian, ya sudah, mau bilang apa orang-orang terserah. Dan ini pelajaran bagi kita. Allah yang lebih berhak kita takuti. Baik. Kemudian dikatakan, fakanat Zainab tafkhar ala azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu sudah menikah, Zainab membanggakan dirinya di atas istri-istri Nabi yang lainnya. Apa disebutkan ya? Yaitu apa? Tafkhar, artil fakhar di sini apa? Yaitu menyebut kebaikan. Ini makna dari tafkhar. Jadi Zainab menyebut kebaikan yang Allah lebihkan dia dari istri-istri yang Nabi yang lain. Apa kata beliau? Zawwajakunna ahalikunna, hai istri-istri Nabi katanya, kalian itu dinikahkan oleh bapak-bapak kalian, walinya kalian, bapak-bapak kalian. Wa zawwajanillahu ta'ala min fawqi sab'i samawat. Adapun aku yang menikahkan aku Allah dari atas 7 langit. Enggak ada wanita dinikahkan dari atas 7 langit kecuali siapa? Zainab bintu Jahsy. Nah, bukankah ini dalil yang paling nyata juga Allah di atas? Dalam sahih apa ini? Dalam sahih Bukhari. Nah, sekarang mau ditahrib lagi, diselewengkan maknanya. Ya, oh bukan di atas. Terus bahasa Arabnya taruh di mana? Ya, min fawqi sab'i samawat, aku dinikahkan oleh Allah dari mana? Dari atas 7 lapis lah. Dari atas 7 lapis langit. Jelas Allah Azza wa Jalla di sini apa dia? Di atas. Nah, jadi yang menjadi syahid, yang menjadi bukti dalam hadis ini hanya potongan ini saja. Itu apa? Menetapkan uluwullah, ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang ada pada dada-dadanya orang-orang beriman. Maka apa? Di zaman dahulu inilah yang ada di dada-dada kaum muslimin. Bahkan seluruh makhluk dengan fitrah yang masih bersih, mereka meyakini sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Salah satunya Allah di mana? Di atas. Dan Allah Azza wa Jalla bersemayam di atas arasy. Ya, Allah berada di atas singgasananya. Ini kita kenal sifat perbuatan Allah berdasarkan as-sama', dalil yang sangat banyak. Ya, di samping itu juga ya berdasarkan apa? Fitrah manusia. Baik. Kemudian wa an Thabit, dari Thabit Ibn Aslam Al-Bunani, wa tukhfi fi nafsika ma Allah mubdi wa takhshan nas. Engkau sembunyikan apa yang ada pada dirimu yang Allah tampakkan dia, dan engkau takut dan khawatir kepada manusia. Ayat ini turun tentang Zainab, kemudian Zaid ibn Harithah. Disebutkan dalam riwayat yang lain, para hadirin, ada riwayat yang lain mengatakan apa? Nazalat ayatul hijab. turun ayat hijab fi Zainab, ya, pada Zainab bintu Jahsh radhiyallahu anha wa ardhaha. Apa ayat hijab? Supaya antum tahu ini, ayat hijab surat Al-Ahzab ayat 53. Nih, ingat ini. Kalau ditanya mana ayat hijab? Surat apa? Al-Ahzab ayat 53. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan nabi illa an yu'dzana lakum ila ta'amin ghayra nadhirina inah walakin idza du'itum fadkhulu fa idza ta'amtum fantashiru wala musta'nisina lihadith inna dhalikum kana yu'dhin nabi fayastahi minkum wallahu la yastahi minal haq wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab. Kalau minta sesuatu, piringkah, gelaskah, pisaukah, maka apa? Fas'aluhunna min wara'i hijab. Tanya, minta dari belakang tabir, jangan langsung. Nah, demikian juga sekarang disebutkan dalam hadis, apabila seorang ingin berbicara dengan istri orang lain, ini apa? Minta izin kepada suaminya. Ya fulan, ada yang saya bicarakan dengan istrimu dari belakang hijab. Dari belakang hijab juga. Baik. Apa faedah yang bisa diambil dari hadis ini? Faedah pertama, hadis ini menjelaskan kepada kita al-ihtimam birruju' ila ahlil ilm. Hendaklah kita kembali kepada para ulama dalam segala permasalahan kita. Di sini sahabat, terjadi sesuatu rumah tangganya, yang ditanya siapa? Rasulullah SAW. Karena insya Allah pasti akan ada jalan keluar. Faedah yang kedua, hadis ini menjelaskan kepada kita bahwasanya siapa yang datang melaporkan istrinya, ya, ingin mentalak, atau istri melapor kepada suaminya minta talak, maka solusi pertama jangan suruh talak. Tapi apa? Suruh bertakwa dulu kepada Allah Subhanahu wa taala, karena talak ini bukan solusi pertama. Tapi dia solusi apa? Terakhir. Faedah yang ketiga, hadis ini menerangkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling jujur. Kenapa? Karena tidak ada yang disembunyikan. Hatta itu berkaitan dengan pribadi Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Allah Azza wa Jalla memberitakan nabinya dia akan menikah dengan mantan istri anak angkat. Dan kejadian ini para hadirin, ya, disebut, saya bacakan sedikit di sini, disebutkan bahwasanya Allah mewahyukan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasul akan menikah dengan Zainab. Wahyu ini datang sebelum Zaid mentalak istrinya. Sebelum mentalak istrinya ini, ya, begitu Zaid datang melapor tentang istrinya, minta saran tentang talak, Nabi mengatakan ittaqillah ya Zaid, bertakwalah kau kepada Allah ya Zaid, tahan istrimu, jangan kau talak. Nah, gara-gara Nabi mengatakan bertakwalah kau kepada Allah, tahan istrimu, jangan talak, Allah menegur Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ya, kenapa engkau mengatakan tahan istrimu? Ya, ya Allah Azza wa Jalla akan tampakkan bahwasanya engkau itu akan menikah. Baik, faedah berikutnya. Hadis ini menerangkan bahwasanya Allah Azza wa Jalla di atas arasy, di atas 7 lapis langit. Dan tentu sebagaimana kita sebutkan tadi, satu-satunya wanita di dunia ini yang dinikahkan langsung oleh Allah tanpa menggunakan wali, siapa? Zainab bintu Jahsy. Dan ini dia senang sekali di atas istri-istri Nabi yang lainnya. Kalian kan yang nikahkan kalian, bapak-bapak kalian katanya. Kalau aku yang nikahkan aku, Allah dari atas 7 lapis langitnya, subhanallah. Maka hadis ini mangqabah keutamaan dan kemuliaan istri Rasul sallallahu alaihi wasallam, Ummul Mukminin, siapa? Zainab bintu Jahsy radhiyallahu anha wa ardhaha. Ya, saya kira demikian para hadirin. Insyaallah berikutnya akan kita ambil masih tentang arasy juga, dan ini dalil sangat banyak. Sangat banyak masalah Allah Subhanahu wa taala dia di atas. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla kokohkan akidah kita sesuai dengan akidah Al-Qur'an, sesuai dengan akidahnya hadis, itu akidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, ada pertanyaan di sini dari pemirsa kita. Apakah ada mas kawin Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Zainab? Mesti ada. Ya, mesti ada mas kawin. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa atun nisa shaduqatihinna nihlah." Berilah wanita itu shaduqatihinna, yaitu apa? Mahar. Maharnya. Allah taala ala wa alam. Sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nanti malam kita lanjutkan di Masjid Aisyah insyaallah. Ingatkan yang lain untuk hadir. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.